الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله melanjutkan kembali pembahasan usul sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada kajian atau pembahasan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan bahasanya yang namanya ar-rajm, hukum rajam bagi seorang pezina yang telah muhsan adalah sesuatu yang hak menjadi bagian dari syariatul Islam. Dan tentunya penetapan dan aplikasi dari hukum rajam ini dibahas secara panjang lebar di dalam kutubul fiqhi. Adapun yang ingin dibahas oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala pada kitab beliau ini, ingin menetapkan bahasanya rajam adalah hak karena diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diamalkan oleh al-khurafa ar-rasyidun. Dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahasanya nanti suatu ketika akan muncul orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan. Mereka akan berkata, "Mana jitu rajma fi kitabillah?" Kita tidak mendapati hukum rajam di dalam Al-Quran, mana ayat yang menjelaskan bahasanya hukum rajam itu ada. Tidak ada. Sehingga dengan syubhat mereka ini, mereka ingin menghapus yang namanya syariatul rajm. Padahal hal tersebut tsabit dan turun ayat berkaitan dengan ar-rajm, walaupun secara lafadznya dimansuh, dihapus lafadznya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hukmu baqin. Namun hukumnya tetap berlaku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para khulafa ar-rasyidun setelahnya, masih menerapkan hukum rajam bagi pezina. Wa hadza ila qiyam sah, dan ini juga tetap berlaku ila qiyam sah. Lawan adarna, kalau kita perhatikan, kita melihat terutama orang-orang di zaman sekarang, banyak sekali tipe-tipe dan orang-orang yang sejenis dengan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sering sekali mereka melontarkan syubhat tentang satu hal, satu prinsip yang dijelaskan oleh ulama'una. Keyakinan diantara masalan prinsip al-wala' wal-bara'. Prinsip al-wala' wal-bara'. Dan diantara praktek amaliyah dari prinsip yang agung ini adalah untuk seorang tidak ikut merayakan yang namanya Ayyadul Kufar, hari-hari raya milik orang-orang kafir. Karena di dalam sunnah dijelaskan bahasanya yang namanya Ayyadul Muslimin, hari raya bagi kaum muslimin, hanyalah Idul Fitr wa Idul Adha. Namun sebagian mereka melontarkan syubhat yang mengatakan, mana ayat yang melarang untuk kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, selamat hari Waisak, dan yang lainnya. Tidak ada lafaz secara khusus berkaitan dengan ayat ini. Kemudian seakan-akan mereka menantang pada orang-orang secara umum untuk membawakan satu ayat saja Karena hal tersebut tidak ada dalilnya di dalam as-sunnah. Padahal dalil-dalil berkaitan dengan hal tersebut, begitu pula amalus salaf terkait hal ini banyak. Namun ini di antara syubhat. Dan yang semisal orang-orang seperti ini banyak yang melontarkan syubhat, mana ayatnya? Kita tidak mendapati lafadznya secara khusus di dalam Al-Qur'an, mana yang menyebutkan itu haram? Menyebutkan bahasanya selamat hari Natal haram, tidak ada. Ini di antara syubhatnya orang-orang yang fi qulubihim zaid, yang terdapat di dalam kalbunya penyimpangan. Karena yang namanya al-adillah tidak mungkin untuk menyebutkan parsial setiap masalah satu persatu hukumnya, menyebutkan setiap masalah dengan hukumnya. Tapi di dalam syariat kita ada umumat, hal-hal yang masuk ke dalam keumuman, masuk ke dalam kaidah umum, sehingga satu dalil bercabang padanya berbagai macam permasalahan yang masuk pada satu lingkup dalil tersebut. Adapun penyebutan satu masalah tertentu bi'ainihi, kemudian disebutkan hukumnya satu masalah ini secara khusus, ini haram, ini boleh, ini begini, ini begitu, secara khusus, maka ini sangat sulit dan tidak mungkin. Kenapa? Karena permasalahan itu berkembang. Permasalahan itu semakin kompleks. Tapi syariat kita memberikan kaidah-kaidah, kawaid-kawaid yang tertera di dalam umumat, dalam keumuman-keumuman dalil yang ada. Yang ini tentunya difahami oleh para ulama una. Yang difahami oleh para ulama una. Nah, maka ini hal yang perlu atau selayaknya untuk kita fahami, terutama dari lontaran syubhat mereka. Ini khulasah dari apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Dan kita masuk pada pembahasan baru. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadatsin kana minhu. Au dzikri masawihi kana mubtadi'an hatta yatarahhama 'alaihim jami'an wa yakuna qalbuhu lahum saliman. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala membawakan pembahasan baru di antara prinsip-prinsip sunnah. Prinsipnya ahli sunnah. Maka barang siapa yang merendahkan, melecehkan salah seorang dari sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membencinya karena kejadian yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat tersebut, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, maka barang siapa yang seperti ini kana mubtadi'an, maka dia adalah ahli bid'ah. Sampai dia mau mendoakan rahmat kepada mereka seluruhnya. Yani tidak menjelekkan mereka, memuliakan mereka, dan tidak merendahkan mereka. Wa yakuna qalbuhu lahum saliman. Begitu pula qalbu yang ada pada dirinya itu selamat dari merendahkan dan menghujat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam pembahasan ini yang diinginkan oleh al-musannif al-imamu Ahmad rahimahullahu taala ingin menjelaskan hukum membenci sahabat atau menyebut kejelekannya serta merendahkan mereka, baik itu dengan qaul, dengan ucapan, statement, ataupun dengan perbuatan. Dan disebutkan oleh al-imamu Ahmad bahwasanya barang siapa yang mencela, merendahkan salah seorang saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, membencinya, merendahkannya, maka dia adalah seorang mubtadi, ahli bid'ah. Kenapa? Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Hasyr tentang ciri-ciri kaum mukminin yang datang setelah para sahabat. Maka generasi setelah sahabat, ciri-ciri ahlul iman adalah kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat dari kalangan al-muhajirin wal ansar, maka mereka ucapannya orang mukmin adalah rabbana ighfir lana wa hirab kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina, begitu pula ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Kemudian juga di antara ucapan mereka, di antara yang menjadi prinsipnya orang-orang mukmin setelah para sahabat, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan pada kalbu-kalbu kami rasa hasad, benci kepada orang-orang mukmin, terutama dan secara khusus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka raufur rahim. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang-orang yang datang setelah para sahabat, terutama dari kalangan al-muhajirin wal ansar, prinsip mereka adalah orang-orang yang selalu mendoakan ampunan dan kebaikan bagi saudara-saudaranya sesama muslim, terutama dan secara khusus orang-orang yang menjadi pendahulu mereka, menjadi salaf mereka dalam keimanan, mendoakan ampunan, rahmat kepada salafus saleh, sebagaimana kata Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang mendahulu kami di dalam keimanan. Para salafus saleh, sahabat Rasulullah. Maka ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah sebagaimana di dalam ayat ini, mereka mendoakan rahmat, kebaikan kepada sahabat Rasulullah, para salafus saleh. Kemudian juga pada ayat ini Allah sebutkan bahwasanya orang-orang mukmin yang datang setelah para sahabat Rasulullah, mereka tidak membenci, tidak hasad kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat Rasulullah mereka adalah afdalul umam, umat yang terbaik, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dan menyebarkan syariat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengamalan mereka terhadap agama sebagai patokan benar tidaknya seorang dalam memahami dan mengamalkan agama. Maka pemahaman mereka, pengamalan mereka terhadap agama ini adalah sebagai mizan, sebagai patokan dasar untuk menimbang apakah pemahaman seorang dan pengamalan seorang terhadap agama ini benar ataukah tidak. Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan kalau seandainya mereka mau beriman, mau beragama, sebagaimana kalian itu beriman dan beragama, yakni sebagaimana keimanannya, agamanya, pemahamannya sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Artinya ketika seorang melandasi keimanan dan pengamalan agamanya seperti pengamalannya sahabat, seperti pemahamannya sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Menunjukkan para sahabat Rasulullah adalah patokan dalam beragama, patokan dalam memahami syariat. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ketika ada perpecahan, ada iftiraq di kalangan umat ini, berkelompok-kelompok yang di dalam dalil disebutkan kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Artinya semua kelompok-kelompok tadi sesat, salah, menyimpang. Lalu apa solusinya? Lalu bagaimana bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan tadi yang diancam di dalam dalil oleh Rasulullah SAW dengan neraka? Artinya semuanya jelas salah, semuanya jelas menyimpang karena masuk neraka. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Nah, para sahabat Rasulullah. Begitu juga mereka adalah khairu hadhil ummah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang muncul di tengah-tengah manusia. Artinya, sahabat Rasulullah mereka adalah umat terbaik. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya umat adalah generasiku, kemudian yang setelahnya. Maka ketika kita memahami fadhailu sahabat, utamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah khairul ummah, mereka adalah orang yang paling sempurna dan paling terbaik setelah para nabi dan para rasul, maka tidak pantas dan tidak boleh untuk kita melecehkan dan merendahkan mereka. Bahkan yang wajib bagi kita adalah memposisikan dan memuliakan mereka. Memposisikan mereka sebagaimana Allah memberikan posisi mereka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashhabi. Janganlah kalian itu mencela para sahabatku. Nas sorry. Dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk melecehkan sahabat. Secara umum, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian itu mencela sahabat. Larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita menyebut sahabat Rasulullah dengan penyebutan-penyebutan yang jelek, menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, merendahkan mereka, enggak boleh. Ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul jelaskan. Karena mereka amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak pahalanya di sisi Allah dibanding orang-orang setelahnya. Maka sebanyak apapun orang-orang setelah sahabat Rasulullah dalam beramal, sebanyak apapun ilmunya, maka tidak akan pernah menandingi keutamaan salah seorang sahabat Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladhi nafsi biyadi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasib." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar atau berinfak dengan emas sebesar gunung. Yani kalau kita memiliki kekayaan, punya gunung emas sekalipun kemudian diinfakkan fisabilillah, maka pahalanya di sisi Allah ma balagha mudda ahadim. Maka pahalanya, ganjarannya tidak akan setara, tidak akan sampai dengan satu mud sedekah yang mereka berikan, ataupun bahkan setengahnya, enggak akan sampai. Artinya sedikit amalan yang dilakukan oleh para sahabat itu apabila dibandingkan dengan orang-orang setelahnya, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini, ketika ada salah seorang sahabat itu berseteru yaitu Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ibn Auf yang notabene Abdurrahman ibn Auf adalah termasuk sahabat yang paling afdal, termasuk al-asyarah al-mubasyarina bil jannah, berseteru dengan Khalid ibn Walid, sama-sama sahabat. Namun satunya adalah sahabat senior, tapi yang satunya lagi Khalid bin Walid, sahabat yang tingkatannya di bawah Abdurrahman bin Auf. Maka terjadi perselisihan sampai pada akhirnya muncul kata-kata yang kurang baik dari Khalid bin Walid. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengingatkan, menegur Khalid, mengatakan padanya, la tasubu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabatku. Terutama dan secara khusus, sebab urut hadis ini berkaitan dengan kehormatan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasul menyebutkan hadis ini. Artinya, kalau seandainya perbandingan amalan antara sahabat senior dengan yang di bawahnya, tingkatannya, itu perbandingannya seperti ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara satu sahabat dengan yang lainnya, yang senior dengan yang di bawahnya, itu perbandingannya seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sahabat Rasulullah yang tidak termasuk orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, mereka berinfak dengan segunung emas, apabila dibandingkan dengan sahabat-sahabat senior yang mereka tergolong as-sabiqun al-awwalun, apalagi tergolong sebagai orang-orang yang terutama dalam hadis ini yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Perbandingannya adalah seperti orang yang berinfak emas sebesar gunung, itu tidak akan setara dengan infaknya setengah mud atau setengah genggamnya salah seorang sahabat Rasulullah ketika bersedekah. Walaupun itu dengan sedekah tamar sekalipun, sedekah dengan kurma sekalipun. Artinya perbandingan antara satu sahabat dengan yang lainnya itu perbandingan amalan mereka, tingkatannya jauh, apalagi orang-orang yang setelahnya, maka jauh-jauh-jauh di bawah mereka. Maka tidak boleh orang-orang setelahnya yang tingkatannya jelas-jelas lebih jauh di bawah sahabat Rasulullah mengecek, mencela dan menghina sahabat Rasulullah. Karena orang-orang yang datang setelah sahabat Rasulullah, sehebat apapun amalan mereka, sebanyak apapun amalan mereka, tidak akan menandingi amalan salah seorang sahabat. Tidak akan menandingi kemuliaan para sahabat Rasulullah. Sehingga wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, memposisikan mereka sebagaimana mestinya. Nah, begitu pula sampai-sampai Al-Imam Malik rahimahullahu taala berdalil terhadap kufurnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mencela sebagian besar sahabat kecuali segelintir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraj syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fath, Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya, ini para sahabat, ciri-ciri mereka adalah asyidda'u ala kufar. Mereka adalah orang-orang yang keras, tegas kepada orang-orang kafir. Namun, ruhama'u bainahum. Merahmati, menyayangi antara sesama mereka, menyayangi sesama kaum muslimin. Punya sikap lembut, rahmah kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum mukminin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada orang-orang kufar yang mereka adalah musuh-musuhnya Allah, asyidda, sikapnya keras, tegas. Nampak pada dirinya kebencian dan permusuhan kepada musuh Allah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kufar, dan agar Allah Subhanahu wa taala atau agar orang-orang kufar itu menjadi benci kepada mereka. Allah sebutkan ciri-ciri sahabatul Rasulullah di dalam At-Taurah wal Injil, dan hikmahnya di antaranya agar orang-orang kafir itu benci kepada mereka, benci kepada pasukan-pasukan yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka menunjukkan di dalam ayat ini kata Imam Malik, anna man aghadha sahabat fahuwa kafir. Maka barang siapa yang membenci para sahabat atau bahkan mencelanya, bahkan lebih-lebih lagi mengkafirkannya sebagaimana orang-orang Rafidhah, fahuwa kafir, maka dialah yang kafir. Karena Allah sebutkan di sini, dan orang-orang kufar benci kepada para sahabat. Maka orang-orang Rafidhah sama persis seperti mana ayat ini. Orang-orang Rafidhah sangat benci kepada sahabat Rasulullah, bahkan mengkafirkan mereka, kecuali segerintir kecil saja, sebagian kecil saja. Maka ini diantara dalil yang menunjukkannya tidak bolehnya untuk membenci orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Karena ini adalah diantara ciri-cirinya orang-orang kufar, membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun rincian hukum berkaitan dengan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini juga pernah kita bahas, namun mimbabil muraja' kita akan sebutkan rincian berkaitan dengan mencela para sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Lumatul I'tiqad, kata beliau, sabu sahabat ala thalathati aqsam. Hukum mencela para sahabat itu terbagi menjadi tiga. Al-awwal yang pertama, an yasubbahum bima yaqtadhi kufra aktsarihim au an'amatahum fasaqu fa hadza kufrun. Mencela mereka dengan sesuatu yang mengkonsekuensikan pengkafiran kebanyakan mereka, atau mengkonsekuensikan bahwasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, bukan orang-orang baik. Maka ini adalah riddatun wa kufur, sebuah kemurtadan dan kekafiran. Karena pada hakikatnya ini kembali kepada takdzibun liqaulillahi subhanahu wa ta'ala wa takdzibun li ahadithi Rasulillah. Karena pada hakikatnya ucapan ini sama saja mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas memuji dan memuliakan mereka, yang bahkan sebagian mereka telah dinaskan mereka min ahlil khair, min ahlil jannah, pasti masuk surga. Mereka adalah umat terbaik, umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala jamin mereka masuk surga. Maka ketika justru dicela dengan bahkan mengatakan kafirnya mereka, kafirnya para sahabat, keluar dari agama sebagaimana orang-orang Rafidhah, atau juga diantaranya orang-orang Khawarij, terutama di kalangan orang-orang terdahulu yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah, mengkafirkan Ali yang ketika itu menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentakwil atau menafsirkan dengan sesat firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan dengan Allah atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Hingga menurut mereka Ali dalam satu qadhiyah kafir karena menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah waliyadzubillah. Maka ini jelas-jelas penentangan terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, as-tsani kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, an yasubbahum bil la'ni wat takbih. Mencela atau merendahkan mereka dengan laknat atau dengan at-takbih. Ketika disebutkan misalnya, terutama orang-orang Rafidhah, dan disebutkan Abu Bakar, Umar, la'anahumullah. Ini muncul dari ucapan mereka, waliyadu billah. Fafi kufrihi qawlan di ahli ilm. Maka dalam kekufuran orang yang melaknat sahabat Rasulullah, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat kafirnya mereka, dan ini pendapat yang rajih. Karena makna dari melaknat adalah mendoakan mereka agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas para sahabat Rasulullah mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi, jelas-jelas mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semuanya, baik orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, seluruh para sahabat, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna, yaitu jannah. Jelas Allah memberikan rahmat kepada mereka, tapi ketika seorang mendoakan laknat, artinya dia sama saja ingin untuk para sahabat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka menurut pendapat yang rajih, ini pun kufur. Barang siapa yang melaknat para sahabat, mereka juga kufur. Namun, menurut pendapat yang tidak mengkafirkan orang yang mencela sahabat Rasulullah dengan laknat, maka tetap ditazir dalam bentuk yujlad, yaitu dengan dipukuli, dipecut, disiksa. Yuhbas hatta yamut. Dan tidak sebatas itu, dia dipenjara sampai mati. Dikurung sampai mati. Sampai mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan yang sesat ini. Yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, an yasubbahum bima la yaqtahu fi dinihim kal jubni wal bukhli fala yakfur. Walakin yu'azzaru bima yarja'uhu an dhalik. Yang ketiga, apabila mencela mereka dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan agamanya, yaitu hanya berkaitan dengan personal mereka, seperti penakut, bakhil, atau menyebut salah seorang sahabat itu orangnya nepotisme dan yang lainnya. Maka yang seperti ini tetap dosa besar, namun tidak sampai pada batasan mengkafirkan. Tapi karena ini adalah ucapan yang terlarang, kata para ulama, yu'azzar, tetap untuk dia ditakzir dengan sesuatu yang menjadikan dia kapok, menjadikan dia berhenti dari ucapan tersebut. Misalnya, yang ini terkadang barakallahu fikum muncul dari sebagian orang yang menganggap diri mereka atau dianggap oleh masyarakat sebagai da'i. Misal, sebagian mengatakan bahwasanya Muawiyah atau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu orangnya nepotisme. Ya, yang dipilih hanya keluarga-keluarganya saja untuk mendapatkan jabatan. Orang-orang dalamnya saja yang dipilih. Tidak memilih orang-orang yang berkompeten, yang misalnya merendahkan Thalith Khulafa, khalifah yang ketiga Utsman ibnu Affan. Maka pada hakikatnya ucapan ini adalah ucapan yang merendahkan beliau. Walaupun tidak sampai pada batasan mengkafirkan, tapi ini juga ucapan yang berbahaya. Bahkan kata Ibnu Taimin tadi, yajib an yu'azzar. Harus dia ditazir. Diberi hukuman yang menjadikan dia berhenti dan kapok dari ucapan seperti itu. Dan ini kembali kepada ra'yul imam. Dikembalikan kepada pendapat seorang qadhi atau al-imam. Entah itu bil habs, baik itu di penjara, atau yujlat, atau dipecut dan yang semisalnya. Tergantung kebijakan seorang waliul amr dalam hal ini. Memandang manakah yang lebih pas untuk menghukum orang-orang yang tidak adab kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian mereka dalam ceramah-ceramahnya mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, merendahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan waliyadzubillah Aisyah itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam gaul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan seperti itu dilontarkan kepada istri-istri kita, tentunya kita akan marah, emosi. Kalau seandainya istri kita dikatakan istrimu itu gaul ya ternyata. Kita akan emosi. Lalu bagaimana ketika ucapan tersebut disebutkan dan disematkan kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wajib an yu'azzar. Maka orang yang seperti ini wajib bagi waliul amr untuk mentakzirnya, dihukum dengan hukuman yang berat sesuai dengan ucapannya sampai dia mau bertobat. Nah, baik itu dengan habs, dengan dipenjara, ataupun dengan jald, dipecut, dan yang semisal. Nah, sehingga wajib untuk kita beradab terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyebutkan mereka kecuali dengan menyebutkan kebaikan mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita merendahkan mereka. Nah. Begitu pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wal kaf amma syajara bainahum. Begitu pula berhenti tidak membahas, tidak memflorkan hal-hal yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yani ketika kita menyebutkan sahabat, maka tidak boleh bagi kita menceritakan perselisihan atau kejelekan yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yajib al-kaf, bahkan wajib untuk kita menutupnya dalam rangka untuk menghormati dan memuliakan mereka. Ketika menceritakan hal-hal yang seperti ini akan menimbulkan stigma jelek kepada para sahabat, maka tidak boleh diceritakan. Nah. Karena hal-hal yang disebutkan atau menyebar sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, hal-hal jelek yang disebutkan pada diri sahabat Rasulullah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dusta. Sesuatu yang muftara. Sesuatu yang dibuat-buat, dusta. Maka ini jelas. Perkara yang tidak boleh. Atau ketika hal tersebut benar sekalipun, terjadi pada sebagian sahabat, maksiat, atau kekurangan, aib, celah. Yang pertama, ada beberapa kemungkinan. Mereka bertobat darinya. Mereka telah bertobat. Maka tidak boleh mencela sahabat Rasulullah yang mereka walaupun pernah terjatuh dalam sebuah dosa. Yang namanya manusia tidak mungkin maksum. Tapi mereka para sahabat Rasulullah yuwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala litaubah. Sebagaimana asal terjadi di kalangan sahabat Rasulullah yang terjatuh di dalam perzinaan. Namun mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada batasan mereka menyerahkan diri untuk dirajam karena mereka merasa tidak cukup untuk semata-mata bertobat, tapi harus untuk betul-betul menunjukkan kesungguhan mereka dalam bertobat, menyerahkan diri mereka untuk dirajam dan hukuman rajam tersebut sebagai kafarah penggugur dosa mereka. Nah, maka Ketika para sahabat di antara mereka ada yang terjatuh di dalam kesalahan, maka tidak boleh untuk kita mengungkit dan menjelekkannya, merendahkan dengan menyebut kejelekan-kejelekan mereka, karena mereka bertobat. Wata'ibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Dan seorang yang telah bertobat dari sebuah dosa, maka seperti orang yang tidak punya dosa, maka tidak boleh dicela. Atau kesalahan yang terjadi pada mereka atau sebagian mereka itu an ijtihad, berdasarkan ijtihad. Berdasarkan ijtihad. Artinya, mereka ketika salah dalam satu permasalahan, itu diantara sebabnya karena mereka berijtihad. Dan seorang yang berijtihad itu bahkan tidak mendapatkan dosa. Mereka justru mendapatkan pahala. Dan kesalahannya diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang benar adalah pada kubunya Ali. Muawiyah yang salah ketika itu. Namun, kesalahan tersebut an-ijtihad, bukan sengaja, bukan karena hawa nafsu. Bukan sebagaimana ucapan sebagian orang karena Muawiyah ingin kekuasaan atau haus kekuasaan waliyadzubillah. Ucapan dusta. Tapi Muawiyah melakukan semua ini karena ijtihad. Dan seorang yang berijtihad sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asafa lahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid." Dan seorang yang berijtihad, dia adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk berijtihad, dan Muawiyah adalah salah satunya, la syak. Kita tidak ragu. Dia adalah sahabat alim, Katibul Wahyu, sang penulis wahyu. Ketika seorang mujtahid berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala karena dia telah berusaha untuk mencari kebenaran. Pahala yang kedua adalah isabatul haq. Karena dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan kebenaran dalam masalah ini, masalah ijtihadnya. Tapi misal pun salah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in akhta. Dan apabila salah pun, falahu ajrun wahid. Maka tetap dia tidak mendapatkan dosa sama sekali. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berusaha mencari kebenaran. Tapi yang namanya manusia, terkadang dalam upayanya untuk mencari kebenaran, bisa benar, bisa salah. Manusia wajar. Maklum, manusiawi hal-hal yang seperti itu. Tapi seorang mujahid ketika salah, dia tetap tidak mendapatkan dosa, bahkan kesalahannya diampuni, dan Allah ganjar dengan pahala. Maka tidak boleh untuk mencela para sahabat Rasulullah. Walaupun sebagian mereka terjatuh di dalam kesalahan sekalipun. Yang benar-benar kesalahan, tidak boleh kita menjelekkan dan merendahkan mereka. Seakan-akan kedudukan kita lebih tinggi daripada mereka. Atau kemungkinan yang berikutnya, sebagaimana kata Syekhul Islam, mereka memiliki hasanat, memiliki amalan-amalan soleh yang jelas-jelas menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, dan ini jelas amalan yang luar biasa. Di antaranya ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badr, berjuang, bertempur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa ganjarannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Silakan kalian wahai orang-orang yang mengikuti perang Badr, berbuat sesuka kalian. Qad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum, silakan kalian mau berbuat apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka ampunan. Artinya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amalan ini amalan yang besar. Berjihad, berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amalan besar, sampai kesalahan-kesalahan yang misalnya terjadi pada salah seorang atau salah seorang dari mereka, sebagian mereka, itu jelas-jelas akan tertutupi dengan amalan dan kebaikan mereka. Sehingga tidak boleh untuk kita mencela mereka. Karena mereka memiliki amalan-amalan yang jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan mereka. Misalpun ada kesalahan. Nah. Sehingga ini adalah khulasah atau ringkasan dari prinsip yang sangat agung yang masih terkadang sebagian orang atau banyak orang tidak memperhatikannya dan tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, yaitu mencintai, memuliakan, menghormati para sahabat Rasulullah dan tidak boleh untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Bahkan mencela mereka, merendahkan mereka, mengejek mereka, bisa sampai pada batasan kekafiran. Sebagaimana ejekannya orang-orang Rafidhah kepada sahabat Rasulullah. Atau minimalnya itu adalah, sebagaimana kata Al-Imam Ahmad, kana mubtadi'an. Barang siapa yang mencela, merendahkan salah seorang saja, menceritakan dan menjelekkan salah seorang sahabat saja, maka kata Al-Imam Ahmad, mubtadi'. Lalu bagaimana dengan orang yang barakallahu fikum menyebut istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita gaul dalam ceramahnya? Maka jelas-jelas orang yang seperti ini mubtadi, ahli bid'ah. Wallahu taala a'lam bisab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun pembahasan berikutnya kita akan kaji di pertemuan depan bi'inillah. Wa qabla an akhtim, dan sebelum kita tutup, dikarenakan alhamdulillah sebentar lagi kita akan selesai dari pembahasan usul sunnah. Imam Ahmad tinggal dua pembahasan lagi, artinya kurang lebih tinggal dua pertemuan lagi kita akan selesai dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menyelesaikannya. Dan mungkin insyaallah setelah kita selesai dari qiraat hadzal kitab, kita akan membaca risalah atau kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalfiq Ad-Dufairi hafizahallahu taala, yang beliau beri judul dengan Sallu Suyuf wal Asinnah ala Ahli Bid'ah wa Adiyai As-Sunnah. Insyaallah kita akan baca kitab tersebut setelah kita menyelesaikan risalah ini. Kurang lebih tinggal dua pertemuan. Maka mungkin bagi ikhwah yang ingin punya kitabnya bisa persiapan untuk mencarinya. Tertabi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.